Yahya pasal karua. Maletoda mi puang isa de buntu saitun. Ia to nama kalemo. Malepole la korante bola puang ala ta'ala. Na buda tau ratu sirempun. Na cuma doko puang isa. Na pamulai na jahi to buda. Ia jo waktu ratu mito guru agama sola to parisi solan mesa baine. To na ampa manggok salah. Na suai kede lantang ato buda. Namane empaui lako puang isa na kua. Oh guru, ia te eba ine kiampa tonna manggauk sala. Den diuki lan surana Nabi Musa kumua, ia to baine susi te e, la disilekoi batu samatena. Na ia te e to guru, matumbai kita to pasangan ta. Na anggai nekutana susi jo, lan coba itu puang isa, dikuana wading pasalai. Apa cukup bangi puang isa nampang ukiran jarinna do litak apa ia tonna dikutanai taruh bang kedeh min namane empe bali na kua indara kamu to teda nama dosa ya mo jol lalekko ibatu te ebaine namane cukup pole manguki do litak ia tonna mangka mo sading kadanna puang isa malai si misa mesa mi tu la ko tau pamula jo mai to kaminang matuanna. Na arannai puang isa manda motor rojio sola jo obaine. Anak kede puang isa angkuan ni jo obaine. Oh, umbongasan mira. Te dabang rika sesako. Nebali mi jo obaine na kua. Te da puang. Na kua omo puang isa. Melo mi, moi aku te da to'o angkula sesako. Male moko, mamula te to'o danggi o mupugauk dosa. Mangkada pole omi puang isa lakoto buda na kua. Aku umo arang ton narangi penawan na tolino. Ia to ton turu na teedan na lalu mingkalan kamalilinan. Apalan nampui arang ton benni katuan. Na kua toto parising kuan ni. Teedan na tongan to kadanta sanga saabiki kaleta. Mebali mi na kua. Moiku saabii kaleku tongan to kadangku. Nasabak ku isen to kuni'i ratu, ku isen to tola kuni'i male. Na teeda mi isen ni to kuni'i ratu, batu la kuni'i male. Ia ammi ra'atah karakarana tau, mang ra'atah to linauna mo kamu. Apa ia ke aku teeda tau ku ra'atah karakarana, moi mesa. Apa ia ke la aku mang ra'atah, maruru to pang ra'atahku, sangat teeda na aku umanda mang ra'atah, apa sola na ambe to suana. Den diuki lan surana Nabi Musa kumua, yanna den dua tom pangaben kasabian sangarupa, wading diterima jo'o kasabianna. Na dua ia to saabingku, aku sola ambe to suana. Na kua jo'o to parising kuan ni. Umbo rinani jo ambe ta. Bebali puang isa na kua. Teeda mi isen na sola ambe ku, yakela mi isen na tantu mi isen to'o mi to ambe ku. Ia tekada na pau puang isa, ton na mangajahi jorante bola puang ala ta'ala, sikan dopi pati doi sudakka. Apa mui mesa tau te dan jokkoi, nasabah te da panadete watunna. Na kua pole omo puang isa lakoto buda. Lamalena amilan nangah na, apalama tetang didampangan kamu, na ia to lakuni imale, te da mikule ratu lako. Ya ton nasadingi pekamberan to Yahudi, si pangkada ina kua. Oh, mbai lambune kalena, sanga na kua kumua. Teda kamungkulei, ratu lako to lakuni imale. Na kua omo puang isa. Topole jong kamu umai, na topole jau nak mai. To jio kamu umai lino, na aku teda ku topole jio mai lino. Ya mo jo'o kukuang kamu kumua, lama tetang didampangan kamu. Nalama tetang didampangan kamu, nasabak teda mi katapai to kadangku mpamanas say kumua, aku motorisanga. Mekutanai nakua. Indariki si tongan na. Mebali mi puang isa nakua. Teda buana lasi pangkadan kamu, buda pata wading laku paum pasala kamu, apa teda kupugauki. Apa ya toto suana, wading dikatapai, na iya to apa kusading jomai kalena. Ya to omo ku paula ko kamu tolino. Teda naisen ni to tau ku mua ambe na to na pau puang isa. Ya mo jo na ku pole puang isa ang kwan ni. Ia kami pampang mo jauh kaju si tamben te'e aku anak Mentolino, manek rakam unisen ni kumua, aku mo te'e to disanga denna. Manek to ori mi isen kumua, te'e da kupugopki to apa si turu pak keloranku, apa yamanda to na ajaran na ambeeku. Na yamo jo'o ambeeku to suana, na solan bangna, te'e da nasalaina, na sabak tuli kupugauk to na pumasannang. Ia to namangka mempaungasan ni jo'o, Buddha atau Yahudi matappa lako kalena. Na kuwa puang isang kuan ni toto matappa mo lako kalena. Ya kemi turu mi to pangajahku, to nganna mo kamu anak gurungku. Nalami isen to puang Allah Ta'ala, na yamol lalaparan kamu. Mebali mi jo tau na kuwa. Bati inakan Nabi Ibrahim, te edapa kami na den taum pukau nangkan. Na apa ratu tasanga kumua, ladilaparan kan. Na kuwa puang isang kuan ni. Lami ingaran te'e kadangku kumua, ya to tompugauk dosa, ya mo to napukaunan kuasa dosa. Na iya to kaunan te'e damar ipitaruh lan bolana puang na. Apa iya jo'o anak kana jo'o puang, lamar ipitaruh iya lan bolana ambe'ena. Jaji, iya kekula aparan kamu jo'o mai dosami, manera kamu la apatongan, sanga aku umo anak Allah Ta'ala. Kuisen kumua bati ina kamu Nabi Ibrahim. Apa den taulan tangatangami, nangah lalan lambunona. Nasabak cain tarime to pangajahku. Ia to apa ku kita jo ambeku, ya mo ku pauan kamu. Na ia to damo mimpugauk to na ajaran kamu ambeemi. Mebali mi jo tau na kuwa. Nabi Ibrahim to ambeki. Na kuwa puang Isa. Ia kela anak kanatongan kamu Nabi Ibrahim. Tantu ya to omo lami pugauk to na pugauk. Kupauan kamu katonganan to kusabing jo may puang Allah Ta'ala. Apa ya to mipugauk na ngahora kamu lalan lambuno na. Na ya to panggaukan susi jo'o te eda na pugauk ki Nabi Ibrahim. Panggaukan na kamu ambemi mipugauk. Mebali mi na kuwa. Tangia kanto di jajian jo may panggaukan salah. Mesara ambeki puang Allah Ta'ala manda. Na kuwa omo puang Isa. Ya kela puang Allah Ta'ala ambemi lami pakamoja na. Na sabak polijona amai puang Allah Ta'ala. Na ratu na teeda na elohku. Apa iya suana. Manasa yamo na teeda mi pahang ni tobuangan kadangku. Na sabak cakamu pesading ni pangajaranku. Balisi kamu uto ambemi. Yamo mi maduang bang pugauki to pangkabudayan na balisi. Mamulajona mai to pabuno iya. Teeda lalo yang nampau katonganan, sangat teeda katonganan na ampui. Ya ke manguragai, si patok namo, sangat yamo garanto na sinin na panguraga. Jaji yamo na teeda mi katapaina kekupauan kamu katonganan. Teeda bang kamu ngkulem pamanasai kumua, dendo sa jio kaleku. Na ya ke mpauna katonganan, japari na teeda mi matappa. Ya totopole jio mai puang Allah Ta'ala, nakabudai mpesa adingi kadan na puang Allah Ta'ala. Apa ya to kamu caka mpesa adingi? Sangat teeda mi polejio mai puang Allah Ta'ala. Bebali mi toto Yahudi na kuwa. To Samaria ki, natamai ki setang. Bebali puang Isa na kuwa. Teeda natamai na setang, apang kasiri ira ambeku. Na iya ke kamu teeda miangga na. Tangia aku nangaran kadipujian kaleku, apa puang Allah Ta'ala ratom pujina. Natongan to kana pujianku, lami katapai kumua, ya to tonturu kadangku, teeda taruh mon nalasi kita kematian. Na kuwa toto Yahudi ngkuan puang Isa. Oh, kise moteto, kumua natamai to ngamiki setang. Nasabak mangka mi mate Nabi Ibrahim, mateto mi to sinin na Nabi, antak kumua, ya to tonturu kadangku, teeda taruh mo nalasi kita kematian. Ia toto joloki Nabi Ibrahim mangka mo mate. Solato sinin na Nabi mangka to mo mate. Inda rata papadan ni to kaleta. Teeda antala abi matonggo na ia to Nabi Ibrahim. Mebali mi puang Isa na kuwa. Ya ke laku pakala abi hito kaleku. Moi cidi teeda buana. Apa ambe kura pakala abi na. Ya to omo misanga puang mi. Teeda kamu nisen ni na kuisen aku. Na iya ke laku kuwa teeda kuisen ni, panguraga nak susi kamu. Apa kuisen aku, na kuturu to kadanna. Ia totojolota Nabi Ibrahim, gajasannang lang kita Allah karatuangku. Nakita mo te eto o, namasannang mo. Nakuwa o mo toto Yahudi kuan ni. Teda pa na 50 taon umuro ta, antakuwa ta kita mo to Nabi Ibrahim? Mebali ipuang isa nakuwa. Lami katapai kumua, teda pa na dijajian Nabi Ibrahim, na den meman mo. Ia to nasading ito Yahudi jo kadanna, pada nalai batu la nalai kosan ni samatena, apa membuni puang isa, namane male salai bola puang Allah Ta'ala.